بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan والمسألة الأولى مسألة المتعة. Dan permasalahan yang pertama adalah permasalahan nikah mut'ah. Kana Rasulu alaihi salatu wassalamu qad rakhasa biha. Dahulu Rasul alaihi salatu wassalam memberikan keringanan terhadap nikah mut'ah. Kana ashabuhu yakhrujuna ma'ahu fi ba'dil ghazawati wa fihim shababun wa yahtaju ila an yufrigha taqatahu kama yuqalu. Dahulu para sahabat beliau alaihi salatu wassalam keluar bersama beliau di sebagian peperangan, dan di antara mereka ada para pemuda yang butuh untuk melampiaskan hawa nafsunya, yang butuh untuk melampiaskan syahwatnya. Sebagaimana dikatakan, fayashku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para pemuda tersebut mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, farakhasa lahum fil mut'ati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada mereka untuk melakukan nikah mut'ah. Yatazawwajuha bi adna mahrin. Seorang lelaki menikahi seorang wanita dengan mahar yang paling sedikit, masalan saubun au ayyu syai'in, misalnya sehelai pakaian atau apapun itu, limuddatin muayyanatin, dalam waktu tertentu, yaumaini au salasatan au arba'atan ala ma yattafiquna, selama 2 hari atau 3 hari atau 4 hari sesuai kesepakatan mereka. Wa hadha huwa nikahul mut'ati, dan inilah dia nikah mut'ah. Thumma harrama dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 'ami fathi Makkah alaihi salatu wassalamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan nikah mut'ah tersebut di tahun peristiwa penaklukan kota Makkah alaihi salatu wassalam. Kana qad rakhasa lahum qabla 'amil fathi fil mut'ati. sebelumnya Rasul alaihi salatu wassalam memberikan keringanan kepada mereka para sahabat sebelum tahun penaklukan kota Mekah untuk melakukan nikah mut'ah. Thumma ba'da dhalika ar-rasulu alaihi salatu wassalamu qama khatiban wa qala ya ayyuhan nasu inni qad kuntu adhintu lakum fil istimta'i minan nisa'i wa innallaha qad harrama dhalika ila yaumil qiyamati. Kemudian setelahnya Rasul alaihi salatu wassalam berdiri berkhutbah dan mengatakan, wahai sekalian manusia, sungguh dahulu aku mengizinkan untuk kalian nikah mut'ah dengan kaum wanita, dan sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Waja'a tahrimuha min riwayati adadin minas sahabati minhum Salamatu binul Aqwa'i wa minhum Jabirun wa minhum Subratu binu Ma'badinil Juhaniyu. Dan datang pengharaman nikah mut'ah dari riwayat sejumlah sahabat, di antara mereka Salamah ibnul Aqwa', di antara mereka Jabir, di antara mereka Subrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu ta'ala anil jami'. وَجَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ غَيْرِهِمْ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. Dan datang pula hadis dari selain mereka dan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. جَاءَ تَحْرِيمُ هذا النكاح تحريما مؤبدا الى يوم القيامه. Datang pengharaman nikah mut'ah ini dengan pengharaman yang selama-lamanya sampai hari kiamat. Wa waradat ahadithu an ba'di as-sahabati annahu kana yara jawazaha. Dan datang hadis-hadis dari sebagian sahabat bahwasanya mereka berpendapat bolehnya nikah mut'ah. Walakin uzira haula'i annahum ma balaghahumut tahrimu. Akan tetapi mereka diberi uzur bahwasanya mereka belum sampai kepada mereka pengharaman nikah mut'ah. Wa warada 'an ibni Abbasin annahu kana yara tarkhisa fi dhalika 'inda ad-darurati. Dan datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya dahulu beliau berpendapat untuk memberi keringanan melakukan nikah mut'ah dalam keadaan darurat. ثم بعد ذلك عتب عليه ابن الزبير وهدده بالرجم إن هو قام بهذا النكاح. Kemudian setelahnya Ibnu Zubair radhiyallahu anhu mencelanya, mencela Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan mengancam beliau dengan hukum rajam apabila beliau, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, melakukan nikah mut'ah ini. Thumma raja'a nafsahu. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meninjau kembali pendapat beliau. Wa tabayyana lahu sarahatul adillati bitahrimi. Dan jelaslah bagi beliau penegasan dalil-dalil tentang pengharaman nikah mut'ah. Faraja'a ilal haqqi. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pun rujuk kepada kebenaran. Fahuna marrat bina faqratani. Faqratun تتعلق بالمتعة وفقرة فهمنا منها تحريم التحليل نكاح المحلل. Maka di sini kita melewati dua kalimat, kalimat yang berkaitan dengan nikah mut'ah dan kalimat yang kita fahami darinya diharamkannya tahlil, nikahnya muhallil, yaitu seorang lelaki mentalak istrinya dengan talak yang ketiga sehingga ia tidak bisa rujuk kepada istrinya yang sudah ia talak tersebut kecuali apabila wanita tersebut dinikahi oleh lelaki yang lain kemudian ditalak oleh laki-laki tersebut. Maka ia pun mencari seorang lelaki agar menikahi wanita tersebut kemudian mentalaknya agar ia bisa rujuk kepada wanita yang telah ia talak sebelumnya tersebut. Tahtamilu hadha. Kalimat tersebut mengandung makna ini. Qala wa'lam anna al-mut'ata mut'atan nisa'i wal istihlala. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan ketahuilah bahwasanya nikah mut'ah, yaitu menikahi kaum wanita dengan nikah mut'ah dan istihlal. Fafahimtu ana annahu yaqsidu min al-istihlali nikah al-muhallili wa sharahna al-faqrata hadhihi bima sami'tum. Maka aku, yaitu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, memahami bahwa Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala maksudkan dengan istihlal adalah nikahnya muhallil. dan kami telah jelaskan kalimat ini dengan penjelasan yang telah kalian dengar. Su'alun, pertanyaan. Ba'dul ulama'i yusammunal muhallila hadha taisun musta'arun. Ma sababut tasmiyati hadhihi? Sebagian ulama menyebut muhallil ini dengan kambing yang dipinjam, kambing jantan yang dipinjam. Apa sebab penamaan ini? Al-jawabu, jawabannya, li'annal muhallila ustu'ira litahlili nikahin harramahullahu. Karena seorang muhallil dipinjam untuk menghalalkan nikah yang Allah haramkan. Fashubbiha bittaisil fahli yusta'aru lidarabil ghanami. Sehingga ia diserupakan dengan kambing jantan yang dipinjam untuk mengawini kambing betina. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'rif li bani hashimin fadlahum liqarabatihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah keutamaan bani Hashim karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'arraf fadla Quraisyin wal Arabi wa jami'il afkhadhi, dan ketahuilah pula keutamaan Quraisy, bangsa Arab, dan seluruh afkhal. Afkhal ini bagian dari kabilah. Fa'rif qadrahum wa huquqahum fil islami, ketahuilah kedudukan mereka dan hak-hak mereka di dalam Islam. Wa maulal qawmi minhum, dan bekas budak suatu kaum merupakan bagian dari kaum tersebut. Wa ta'arraf lisairin nasi fadlahum, dan ketahuilah keutamaan manusia yang lainnya. Wa'rif fadlal ansari, dan ketahuilah keutamaan kaum ansar. Wa wasiyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim wa alir rasuli fala tansahum, dan ketahuilah pula wasiat Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang mereka kaum ansar dan keluarga Rasul alaihi salatu wasalam, maka janganlah engkau melupakan mereka. Ta'arraf fadlahum wa karamatihim, ketahuilah keutamaan mereka dan kemuliaan mereka. Wajiranahu wajiranihi min ahlil madinati fa'rif fadlahum, dan ketahuilah pula keutamaan para tetangga Rasul alaihi salatu wassalam dari kalangan penduduk Madinah, ketahuilah keutamaan mereka. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan ايضا هذا يدخل في عقائد اهل السنه وهو معرفة منزلة ahli baitin nabiyil karimi alaihi salatu wassalamu. Juga ini masuk di dalam akidah ahlus sunnah, yaitu mengetahui kedudukan ahlu bait nabi yang mulia alaihi salatu wassalamu. Waqad awsa bihim Rasulullah alaihi salatu wassalamu. Sungguh Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mewasiatkan untuk memperhatikan mereka ahlu bait beliau alaihi salatu wassalam. Kama fi sahihi Muslimin fi hadithi زيد بن أرقما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا في طريقه من مكة إلى المدينة sebagaimana di dalam Sahih Muslim di dalam hadis Zaid bin Arqam bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam berdiri di hadapan mereka para sahabah seraya berkhutbah di jalan yang beliau lalui dari Makkah ke Madinah. Thumma qala, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, wa ana tarikun fikum thaqalaini awwaluhuma kitabullahi fihil huda wan nuru fakhudhu bikitabillahi wastamsiku bihi, dan aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Yang pertama adalah kitabullah yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, maka ambillah kitabullah dan berpegang teguhlah dengannya. Fahassa ala kitabillahi wa raghaba fihi, maka Rasul alaihi salatu wassalam menghasung untuk memberikan perhatian berpegang teguh dengan kitabullah dan memotivasi hal tersebut. Thumma qala, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, wa ahlu baiti udhakkirukumullaha fi ahli baiti udhakkirukumullaha fi ahli baiti, dan ahlu baitku aku ingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah terhadap ahlu baitku, aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap ahlu baitku. Farrasulu alaihi salatu wassalamu awsa bihim, maka Rasul alaihi salatu wassalam mewasiatkan untuk memberikan perhatian kepada ahlu bait beliau alaihi salatu wassalamu. Wasyi'atu ya'khuduna min hadha annal khilafata mahsuratun fi alil baiti. Sementara orang-orang Syiah mengambil dari hadis ini bahwasanya kekhalifahan terbatas pada ahlul bait saja. Wa hunaka wasiyatun bi an idda'u fi hadhihi al-khutbati anna ar-rasula awsa bil khilafati li aliyyin. Dan di sana ada wasiat bahwasanya mereka, orang-orang Syiah, mengklaim di dalam khutbah ini bahwa Rasul alaihi salatu wassalam mewasiatkan kekhalifahan kepada Ali radhiyallahu anhu. Ammal wasiyatu bil khilafati li aliyin fakadzibun. Adapun wasiat kekhalifahan untuk Ali radhiyallahu anhu, maka ini merupakan kedustaan. Wa amma akhdhu annal khilafata mahsuratun fihim min hadal hadithi fahadha minat taglili. Adapun mengambil dari hadis ini bahwasanya kekhalifahan terbatas pada mereka ahlu bait Nabi alaihi salatu wassalam, maka ini termasuk bentuk penyesatan. Fa innahu la yufidu annahum ahaqqun nasi bil khilafati wa annal khilafata mahsuratun fihim la yufidu hadha la min qaribin wala min ba'idin. Karena sesungguhnya hadis ini tidak memberikan faedah bahwa ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berhak terhadap kekhalifahan dan bahwasanya kekhalifahan terbatas pada mereka. Hadis ini tidak memberikan faedah ini, tidak dari dekat, tidak pula dari jauh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.